dada, aku mencarimu. Kamu di mana? Aku pengen makan telur dadar. Telur dadar, akunya lapar telur dadar. Akunya mau makan telur dadar. Aku mencarimu, kamu di mana? Aku pengen makan telur dadar. Dadar, kamu di mana telur dadar? Kamu pergi ke mana telur dadar? Aku mencarimu, kamu di mana? Enak.